Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Habib, bagaimana hukumnya jika seorang guru itu dia pengen mendaftar menjadi guru dengan cara menyogok, semisal saat penerimaan PNS gitu? Apakah diperbolehkan? Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum menyogok PNS atau mau menjadi guru dengan cara menyogok itu dengan catatan, satu, apabila yang memberi uang tersebut memang dia itu berhak untuk menjadi PNS atau menjadi guru. Dia memang berhak, dia mempunyai orang skill. Memang dia bisalah untuk menjadi guru. Dengan catatan tidak menyakiti, merugikan muslim yang lain juga berhak. Maka memberikan itu boleh. Karena dia semata-mata untuk mempertahankan haknya. Tapi tetap yang menerima hukumnya haram. Yang menerima hukumnya haram. Jadi dia menyogok karena untuk mendapatkan haknya. Tapi kedua, jika dia membayar menyogok itu untuk semata-mata agar diterima hajatnya, padahal dia bukan bidangnya, dia bukan guru. Dia mau daftar guru, tapi dia nggak bisa jadi guru. Memang pengen masuk aja, lalu dia nyogok. Maka ini dikategorikan rishwah. Rishwah itu menyogok. Sehingga yang memberi maupun yang menerima hukumnya sama-sama haram. Beda sama yang pertama tadi. Kalau yang pertama memang yang mau masuk itu dia itu mempunyai hak untuk mendaftar dan dia memang mempunyai ahli dan dia tidak bisa mendapatkan haknya itu kecuali dengan bayar, maka diperbolehkan di sini. Tapi yang kedua ini tidak boleh, haram, karena dia bukan haknya, bukan wilayahnya. Wallahu a'lam bissawab.